Puter, Pak. Ke kiri, ke kiri, puter ke kiri. Op. Aduh, banyak kan. Balik lagi. Balik lagi. Puter balik lagi ke kanan. Ya. Ke kanan. Pelan-pelan. Ya, op. Udah. Antenanya tahan ya, Pak ya. Tahan gimana? Bapak enggak boleh turun. Tanggung, Pak. Sinetronnya lagi rame nih. Aduh, tapi udah mau hujan ini, Bu. Ih, sebentar aja kok. Bu, Bapak mana? Makanya jangan lihat TV terus. Saatnya nonton TV bersama Top TV dengan kualitas tayangan yang jauh lebih jernih. Nikmati suguhan lebih dari 35 channel unggulan seperti Baby TV, Playhouse Disney, Fox Crime, National Geographic, Vision One Sports, Celestial Movies, dan banyak lagi. Cuma Rp2.800 per hari. Segera berlangganan Top TV. Hubungi 0807 15088. Top TV, top banget.